ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pengawasan kitab Irsyadul Ibad yang kita sampai pada faslun birriddati. Sak mantunipun kita mendengarkan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keimanan. Di balik keimanan niku ada satu riddah. Riddah niku gitu keluar dari iman kembali pada kekufuran. Ya utawi riddah utawa murtad iku afhasu anwa'il kufri, welek-welek dari sekian macam-macam kekufuran. Kufur ngono wis karuan. Lek murtad kadang-kadang tiang niku mboten rumangsa dhewe niku sudah keluar dari Islam. Jadi garumpo dari sembahyang, padahal dia sudah keluar dari Islam. Kufur gak ngakoni kufur, kufur. Mereka ini dikatakan welek-elek. Banyak terjadi tapi jarang yang merasa. Qala dawus sapa Allah taala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida innallaha satuhune Gusti Allah iku la yaghfiru ora bakal nyepuro sapa Gusti Allah ayyusyraka ing yen to den padakno sapa bihi kelawan Gusti Allah. Kapan ana wong banding-bandingno ambek barang hebate barang iku mang oleh dhewe nurut nang barang iku mang ngelungkuli melebihi dari Allah Subhanahu wa taala, maka Gusti Allah itu gak senang. Gak nyepuro. Wa yaghfiru lan nyepuro sapa Gusti Allah ma ing macem-maceme dosa. Duna dalika sak liyane syirik nanggene Gusti Allah. Lho Gusti Allah nyepura nanggene wong sing berbuat dosa itu tadi liman. Dumateng tiyang tenggene wong sing berbuat dosa yasa'u sing dikersakno sapa Allah Gusti Allah. Lek kapan Gusti Allah kersa wong buka atine wong sing ngelakoni dosa niku wau rumangsa dosa terus gelem istighfar, maka Allah akan mengampuni. Kadang-kadang ana wong niku berbuat dosa ngerti lek dhewe salah tapi kongkon istighfar ke abote iku tandane Gusti Allah gak gelem nyepuro. Mergane para hadirin sekalian, banyak di antara amalan-amalan sunnah utawa poso-poso sunnah niku sing pundi ganjarane niku jari Kanjeng Nabi yukaf virus sanatal madiyah wal bagiyah. Kon lek ne gelem poso sunnah dino Arafah. Napa Kanjeng Nabi? Dosa-dosa sing wis kon lakoni iku mang disepuro ambe Gusti Allah. Dadi dosa-dosa sing sakmono akeh iku mang ambek ganjarane poso dino Arafah iku si akean ganjarane bu poso dino Arafah. Terus mari ngono tahun ke depan wis dikontraki ambek Gusti Allah kon dijogo gak sampai ngelakoni dosa-dosa. Disepuro ambek Gusti Allah kon. Lale umpama ana wong nyangkel ya napa? Jari ini menungso iku perjalanan hidupi kelakuane wis dirancang ambek Gusti Allah. Adoh sakdurungi menungso dadi adoh sakdurungi ana alam iki ya bener. Bener ngono iku anjene. Lah kok iso terus dijogo? Lolek kapan wong iku manglakoni dosa? Gusti Allah ngekei eling akhire wong niku wau dikei istighfar ketun gak baleni maneh. Asale dosa niku wau sing nyeret nanggenin neraka krana kula kali sampean ikhtiar golek rahmati Gusti Allah liwat poso wau berubah mari nyebabno kula kali sampean diangkat dadi wong sing ahli swarga. Niku lho kemurahane Gusti Allah, welase Gusti Allah, opene Gusti Allah nanggene umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek kula kali salam ndelok rahmati Gusti Allah, ndelok opene Gusti Allah teng kula kali sampean nanggene umat Nabi Muhammad isin kulo kali sampean kate ngelakoni maksiat. Isin kulo kali sampean kate jaluk sembarang nang gene Gusti Allah. Krana napa? Saking akeh sing disediakno Gusti Allah. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Waman utawi sapa ae wonge yusyrik sing madak-madakno sapa man madakno apa ae wis dipadakno billahi nanggene Gusti Allah. Lho lek kapan ana wong ora ni hebat ngluwi hebate Gusti Allah faqad dhalla teman-teman keliru sapa wong iku mang dolalan kelawan kekeliruan kesasar bai dan sing ado waktu wis ya. Waqala lan dawuh sapa Allah taala mengenai dawuh sing berhubungan dengan syirik atau kufur anjamane innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun naru wa ma lizzalimina min ansar. Innahu sak temene kelakuan man sopo ae wong iki gak pandang bulu yusyrik sing madak-madakno sapa man billahi nanggene Gusti Allah. Lek kapan ana wong uripe iku mang madakno kehebatan sesuatu dengan Allah sehingga ia mendahulukan kepentingannya daripada memenuhi panggilan Allah faqad harrama mongko teman-teman ngelarang sapa Allahu Gusti Allah alaihi nanggene wong sing madakno nang Gusti Allah niku wau Gusti Allah ngelarang al jannata ing melbu suwargo. Para hadirin sekalian, suwargo niku wong lek ana ahli suwargo niku tidak cuman dirasakan di akhirat saja. Wong lekne wis ditakdirno Gusti Allah iku besok ahli suwargo, hawane suwargo niku bisa dirasakan dalam kehidupan dunia. Ya apa? Meskipun tiang niku wau uripe sawangane dipandang motoh niku wau ketok soro, tapi sing lakoni niku rumangsa ringan. Iya. Gak beban blas pisan. Lah iya wong iki anake sakmene gak nyambut gawe diantem nang masjid tok ae. Ya kala apa dia? Iya. Tenang. Kaya percaya nang Gusti Allah. Tapi engko sampean ya kapan ya handungguan kaya-kaya tapek-taplekan ka oleh. Hei, jangan dipaksakan. Ya. Kadang-kadang tiang niku wau krana wis gadike iki ambek Gusti Allah swarga. Barang niku lho wis kabeh lek delok di sawang ngambe mata. Kehidupan di sekitarnya itu gak ono sing soro. Mangan kari ngemplok. Iya, yeah. Duit teko, bojo ayu, kendaraan cepak. Sak waya-waya enak. Lah wis enak. Enak isan. Tapi kenapa di sekeliling yang menjadi nikmat itu tidak bisa merubah hatinya menjadi nikmat iki sing sorong. Krono wong iku jadi kersakno ambik suwallah Gusti Allah melbu suwarga. Wong gini Cina niku lho, gini daerah dataran Cina di sini. Mereka mengerti tentang surga dari Al-Qur'an. Sehingga di daerah Cina niku ada orang sekelompok masyarakat ingin menciptakan surga yang disifati ono gini Al-Qur'an. Mulai jare ni teko bini mas, kocone teko mutiara, bi aqwa bi wa abari kaming ka simai kaping dikyo. Wonten kabeh. Sehingga tiang niku lek mlebu nang kene kono cuma sitik sing gak iso. Lek ne wong kapan mlebu swarga atine pati seneng, tapi lek ne wong mlebu swarga sing gawenane negara Cina iku mang tambah bingung. Nah niki sing soro. Ya. Tambah sing bingung. Karena apa? Suwarga gawenane menungsa itu tidak bisa merubah orang yang masuk atine dadi seneng. Lek ne Gusti Allah sih gimana? Jero seneng, jopo seneng. Nah. Padone nurut nang gene Gusti Allah. Lek kapan ana wong urip ana gene donya iki melihat satu kehebatan kok dhek iku mang heran sehingga dia itu tunduk sampai madana nang Gusti Allah, gak oleh swarga wis. Wa ma wa gunnar panggenane ana neraka. Wa ma lil zalimina min ansar wa ma lid zalimina olan ora ana iku keduwe wong kang nganingaya. Nganingaya iku artine kurang ajar. Kurang ajar itu artinya ngelakoni barang yang bukan tempatnya, salah tingkah. Ono dunya itu kon sugine ya apa, kuwasa ya apa, kon iku cuman boneka Gusti Allah. Apapun kenikmatan yang kamu raih, kehebatan yang kamu raih, iku ngono dudu olehmu tapi peparingi Gusti Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Lek kula kali sampean eling-eling ana ngene iki niki ya gak bakal sombong. Dipuji wong, lah ngene iki paringi Gusti Allah. Gue lek tak sombong nong, gue aku prajenen iki Gusti Allah. Untuk tu nekmu ae kon akono nekmu. Iya. Wa malid dzalimina lan ora ana iku keduwe wong kang pira-pira wong kang dolim, wong sing kurang ajar, orang yang salah tingkah min ansorin saking wong kang nulungi. Satu pun tidak ada yang nulungi. Wong niku lekne salah lakune besok ana gene akhirat niku diiye-iye utawa disiksa situk ga ana sing welas. Kapok muwon ngoten kabeh. Lek kula kali sampean delok, delok umpama delok nggih ya. Wis katakan ana wong iku mang mari nyopet, mari ngrampok, mari ngono kecekel, ditandangi ambek wong sak masjid. Iya, bareng wis remek. Ngoten niku paling ana sing muni ngene. Wis rek saken rek wong iku. Saken apa le? Entek pirang sandal ana ngene-ngene. Iya, tapi jarang no saken, sik saken. Iya. Iya iya ngoten sik saken. Lekne ngene alam akhirat besok sampai delok ngono. Sapa iki? Iki ngene ngene. Karno kapok kon. Tak jejek pisan ngono. Ngoten sitok gak ana sing muni. Saken rek gak ana. Malah ngrewangi. Kene aku melok pira pisan. Mari ngono kon. Yo gak apa-apa aku sedang. Saking sorone wong lekne keliru laku lakune. Alhasil para hadirin sekalian, kula kali sampean lekne ana ngene donya iki sing akeh istighfare nang ngene Gusti Allah. Lek kula kali sampean delok lakune wong sak niki jauh dari jauh delok figur-figur yang dicontoh itu amat kurang. Memang apa? Allah mengambil. Mengambil. Mengambil figur-figur itu. Tinggal kita. Mampukah kula kali sampean sing sering ngaji. Yang sering mendengarkan cerita-cerita seorang wali. Apa wali itu akan ngelakuin lagi? Ya ada kalau sampean gelem ngelakoni. Iya. Lainnya enggak. Saken anak kula kali sampean. Sopo singkatin memberikan contoh. Ya. Yeah. Para hadirin sekalian, usaha pemurtatan utawa mengkritiskan iman iki onoe mulai biyen sampai dino kiamat. Terus ono kate terorganisasi. Ya. Yeah. Hal niki dikatakan difirmankan Gusti Allah Subhanahu wa taala wonten gini surat Al-Baqarah ayat 218. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Wala yazaluna lan ora leren-leren terus tanpa mengenal putus asa. Wong kafir, orang-orang di luar Islam, iku yuqatilunakum merangi. Sopo wong kufarkum ing sira kabeh. Oleh de'e terus berjuang mempengaruhi kula kali sampean, menyerang kula kali sampean, hatta yaruddukum an dinikum. Sehingga mereka orang-orang kafir mengembalikan, memurtadkan kula kali sampean adoh saking agamane kula kali sampean inistatou. Ngono iku lekne bisa. Nyatane ya gak iso. Tapi mereka gak putus asa. Iki lho. Oleh wong iri teng kula kali sampean supaya kula kali sampean melok dadi wong murtad. Rino wengi dipikirno. Wa may yartadid minkum Gusti Allah ngelingno. Sopo ae? Yartadid sing metu balik keluar dari Islam minkum di antara kula kali sampean iki kabeh andinihi saking agamane man tayamut terus ketututan mati. Wahuwa kafirun, mati niku mang dhewe gak rumangsa krana murtad dadine mati kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wong sing kaya ngono iku mang murtad gak ketututan tobat digawa mati, amaliah-amaliah sing apik sing dikelompokno ganti-ganti iku mang hangus entek gak ana gandene. Ana donya wis gadi kenang iku biyen kiai entek critane. Lah ana wong biyen terkenal mati gak ana sing nyambani. Onten-onten. Ana donya sudah tidak dikenang. Wal akhirah, besono akhirat gak ana gaene amaliamu. Wa ulaika ashabun nar. Saben golek indirek kiai biyen iku sing ana ngene kene. Gak ana. Nandi nang neraka. Dinteni kapan metune? Gak metu-metu. Umbiya khalidun. Wong dhewe wis kerasan ana ngene neraka. Iya. Muga-muga kula kali sampeyan dipun paringi tetep iman. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali timbul pemurtatan niki diterangno wonten setunggal hadis. Hadis niki ditulis wonten gini kitab Ibnu Katsir juz 1. Mentafsiri surat Ali Imran ayat 4 kalau enggak 2. Jadi enggak hafal ya. Teng mriko Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane wangsul dugi perang itu mendapatkan beberapa batine perang. Harta yang ditinggalkan pemiliknya karena takut mari ngono diringkesi dadi rampasan perang. Akhirnya dibagi ambek Kanjeng Nabi. Sesuai dengan petunjuk Allah kebutuhan yang ada. Dadakno ana wong ngleti. Iya. Ngomong ngene. Iqdil ya Muhammad. Mat. Sing adil raimu iku. Kok wani-wani nih kaget Kanjeng Nabi siapa ngomong tapi bisa set pedangi kok muni ya Rasulullah ngono enak dadak no muni ngono ambik malang kerik ngini ya Kanjeng Nabi sadar waman yaktiru siwa Rasulullah tolong ngocak ono sing luwi adil sakliani Rasulullah. Iya tapi sing adil. Iya. Ya ikri. Jari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ruju min di ihada. Titenono yo. Wong iki ngono gak disanto. Besok bakal ngelahirno beberapa generasi golongan-golongan. Iya. Kaumun lam yabluhu imanahum taraqiyahum. Imane ibadahe iku gak sampai ngelek nang ngene awake. Ibadahe iku cuma ngene tok, gak sampai bisa membentuk pribadinya, gak sampai membentuk akhlaknya. Terus akibatnya apa? Mereka itu menyalahkan ibadahmu. Ahli sunnah keliru. Wong NU keliru. Aswaja keliru. Apa dikelirana? Sing bener aku dhewe. Iya. Oleh nglirakno wong sing ibadah sing bener niku menuduh orang lain keliru, dhek bener mereka sudah murtad. sudah murtad. Terus sampai digawa mati. Ya iki terusane ganjil Gusti Allah, Pak. Setelah itu banyak generasi-generasi sing kepentingan-kepentingan ngoten itu wae. Ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wonten ing ngene mriku tafsir mriku dijelaskan bahwasannya umat Kanjeng Nabi niki bakal terpecah menjadi lebih 70 lebih dari beberapa kelompok dan paham. Kulluhum binar. Mereka mengaku agamanya paling betul, tapi piyambe ana ngene neraka. Illa wahid, kecuali satu. Geniku ma'ana alaihi wa ashabi, mereka yang menetapi ajaran yang saya ajarkan dan para sahabat-sahabatku. Terus para hadirin sekalian, paham ahli sunnah wal jamaah sing ngeten iki disebar luaskan kali santri-santrine Kanjeng Nabi ngeniku para sahabat ke seluruh dunia. Akhirnya menjadi negara Islam seluruh dunia. Timbul kelompok-kelompok-kelompok yang kecil-kecil. Ya. Kelompok kecil niki kepingin urip, gak iso urip, akhire melok nang gene penguasa-penguasa. Penguasa yang memberontak niku adalah biyen penguasa-penguasa yang lahirnya dari pemberontak. Aku gak oleh teko kono akhire berontak nggo negara dhewe. Ya. Ibul beberapa. Di antara beberapa cerita yang ada, timbullah sakniki sing cerita sakniki ya, Mbah Surya. Surya niki lho. Kan bergolak dong ya. Kenapa? Di sana dulu adalah mayoritas niku wong sing berpaham ahli sunnah wal jamaah. Banyak. Tentrem. Terus timbul aliran yang sedikit. Titik. Aliran sing setitik niku krana nutupi kesalahane ngarani golongan Alawi. Jenis Alawi mriki lho. Golongan Alawi. Kenapa dikatakan Alawi? Karena aliran ini menuhankan utawa ngakoni sing paling dadi nabi iku duduk Nabi Muhammad, tapi Sayyidina Ali. Sangkingnya Sayyidina Ali ku ngalah. Ngoten lho. Krono ngalah akhire dadine koyok ngene. Lah, golongan Alawi niki akhire merepet-merepet jaluk berkat nanggene golongane wong Barat niku wae. Wong Amerika, wong Londo, wong Inggris dan lain sebagainya. Lah golongan-golongan Alawi, golongan-golongan yang bersifat singkat dos ngeten iki jenenge padha kabeh api-api. Menurut sejarah sing wonten mriku, mereka sangat erat utawa pas kerjasama itu mencocoke ambik golongane wong Kristen, wong Yahudi. Lek sampeyan ana bangil garu. Wonten tiyang bangil sing tau sing sakniki ana Australia. Lah siki boleh. Ngomong piambeke sekarang niki penggaweane ingin menyebarkan paham Islam itu di seluruh benua Australia. Di sana tantangannya cuma satu. Jadi kenapa? Wong Syiah. Kula mboten bakal mel-mel isi alun. Cuma cerita kula, cuma cerita. Cuma cerita to. Iki bagane Yai Nur Kholis niki jenenge kula. Mboten niki cak cuma pemurtatan, nah, niro pemurtatan. Bahayae oleh wong kafir iku kepingin murtadno kula kali sampean. Niku lek langsung wong kafir gak iso. Melalui apa? Melalui wong Islam-Islam pemurtatan niki, melalui jalur-jalur ekonomi, melalui kerjasama-kerjasama sehingga mereka itu berorientasi sing dipikir ya apa? Kon lek nek kepengin bangun wong Islam, Islam iki lek ekonomi gak kuat gak iso. Ekonomi yang kuat harus begini. Islam niki lek gak iso nglawan wong barat gak iso. Sing iso nglawan barat cuma Iran. Lek kon menang Iran kudu melok isi A. Lek ini si A entek Indonesia. Derek juga dia. Ya. Wong Surya iku gene wali. Lho koyo ngono lho. Iso barat kari mergane ta sadurunge coba niki teko nang gene Bangil. Kulo kali sampean sing dikei berkah ambek Gusti Allah, kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah iki ajaran iki lho. Berkat iki lho lakonono. Warisno nang anakmu. Engko lek kon marisi nang anakmu berkah iki uripe tentrem ayem. Malah kon nenggak. Wis dok mikir iki, iki ngono gampang baca-bacaane. Sing repot sakniki golek penggawean. Delon, pabrik-pabrik PHK. Nyambut gawe apa kon? Lah iki. Akhire gak mikir sembayang, pokoke sembayang wiritane sakarepe dhewe. Nggih ya. Jane niku Gusti Allah niki ngono. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us sahawat. Maka lahirlah generasi-generasi mereka yang menggantikan adha'us shalah. Nang kene sembahyang gampang nih, sembahyang nomor loro. Nomor loro apa sih? Beneran nomor di syahadat. Ya. Raimu ngomong nomor loro iku lak olehmu koncekne gampang ah. Ya bener omonganmu. Saat nomor siji, nomor loro sembahyang. Tapi raimu ngomong nomor loro itu bang remen. Lek kon ngremen no sembahyang. Wataba usahawat. Sing penting nomor siji hiburan. Lek gak ngono stres. Hiburan tok nanti di. Kepingin seneng uripe. Lek wis generasi wis koyok ngene. Pasaubayal gauna goya. Lek ngono kon iku mang mersiapno anakmu nang kene kemlaratan. Iya. Yeah. Sadurunge niku muga-muga kula kalian sing ajeg sembahyang wiritan, mari ngono maca ayat kursi, maca Quran, apa sing dilakoni kiai-kiai sepuh biyen lakonono. Ana kurja, ya ana dibaan. Ya ana ngene kabeh lakonono. Aja ngilokno. Ya. Cene napa? Cene slamet. Ya. Puna. Entun. Ya. Wa an Abi Darda wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abi Darda qala dawu sapa Abi Darda. Ausoni pesen manti-manti ni nang ingsun. Sopo Khalili kekasih ingsun. Aku iki babi yang dipeseni ambik wong sing nyenengi nanggene aku. Pesen apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesene mek ngene to. An la tusyrik billahi syai'a. Pesta. Urip ana donya iki kon ndelok hebat sapa ae. Ojo nganti madakno nanggene Gusti Allah. Ojo mentingno sak liyane Gusti Allah. Gatekno Gusti Allah. Wa in kutika meskipun olehmu memperjuangno keesaan Gusti Allah dadi wong Islam ini membutuhkan pengorbanan sampai kon iku mang dipateni au hurikta utawa sampai diobong. Iki sing nomor loro pesene Kanjeng Nabi, wala tatruk sholatan maktubatan muta'ammidan. Ojo nganti urip iki alasan apa ae kon niku mang ninggalno sembahyang. Dengan sengaja ngerti wisan tak wayahe sembahyang nganggur sik nutupno. Gampang wis engko kene dikodho ae. Ojo gampang no. Perhatekno. Sempatno. Sik sembahyang dhisik mari ngono tak tutupno. Ngono lho lek iso. Lek ne iso ya jamaah nang masjid lho entak kaji jalil iku teko kali anyar nang kene-kene lima waktu. Iya. Ngene iki jenenge dikirimi langot. Lek gak dikirime ke temen. Faman mongko utawi sapane wong taroka tinggal sapa manha ing sembayang siji ae muta'ammidan hali sengaja. Apa-apa wis pisan ae. Lho jamune sepisan pisan ngene iku mang faqad baritu min huddimata. Aku gak tanggung jawab. Iya. Kate beloi lho Gusti Allah Kanjeng Nabi gak sanggup aku belani. Saking gedene bendune utawa murang muringe Gusti Allah ndelok wong sing ngremeno sembah. Ya. Ojo kon gawe sembrono lho. Lek kon gawe sembrono aku gak tanggung jawab jare Kanjeng. Nah, padahal Kanjeng Nabi oleh memperjuangno umat ini ku entek nyamek wis. Gak delok rai wis. Sampai ono ngarepe Gusti Allah nyeret umate. Umati, umat ini ku umat ku lho Kanjeng Nabi. Gusti. Umatmu ta? Orang dia, ini ku umat ku lho. Kon gak ngerti kelakuan ini wingi kisah mari matimu kon. Gimpun Gusti. Tapi ngeten Gusti. Lek sampean burung nyepuro. Wanteng sampean panjene. Tapi lek boten. Gimpun apa-apa pun. Loh, sampai tekokono lho Kanjeng Nabi. Tapi ndelok wong gak sembahyang situ ae. Gak tanggung jawab aku wis jare Kanjeng Nabi. Sing nomor telu pesene Kanjeng Nabi, wala tasrobil khamra. Anak putumu, awakmu, jogon aja sampai kena penyakit nyabu utawa ngombe khamr. Fa innahu sak temene sabu-sabu iku miftahu kulli syarrin. Adalah kunci dari segala kejahatan. Muga-muga kula kali sampeyan dislametno ambek Gusti Allah. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Ya Rabbana tarafna bi annana karafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla khawba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wa juda manna la biktisabi minna fadlan wajuda manna la biktisabi minna fil mustafa rasuli nakhla bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi ad-dahabi wa alihi wa sahbi idadadati sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.